Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, ya, kenikmatan iman, Islam, kenikmatan kita masih diberikan oleh Allah azza wa jal kesehatan. Ini kita masih diperjumpakan kembali di sajian acara Radio Indasiar, ya, barakallahu fikum. Dan untuk acara yang kita akan ikuti saat lagi, yaitu kita akan mengikuti live kitab atau pembahasan kitab Hidayatul Hayro, ya, yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Marasyid Hafidhullah Ta'ala. Dan acara ini kita adakan setiap hari Selasa pagi, ya, barakallahu fikum, pada pukul 8, ya, hingga pukul 9, namun agak sedikit lambat. Ya, barakallahu fikum. Ya, bila para pendengar setia Radio Indasiar dimanapun Anda berada, dan alhamdulillah beliau sudah ada di studio, ya, barakallahu fikum. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustaz, di pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin sebelum dimulai, Ustaz, mungkin pembahasan apa sih tentang kitab ini, Ustaz? Mungkin ada pendengar kita yang belum tahu, ya, mungkin. Ya, barangkali orang-orang yang baru mengikuti, ya, para pendengar yang baru mengikuti kitab Hidayatul Hayarah, ini adalah membantah syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, dan membuktikan bukti-bukti kebenaran agama Islam dan bukti-bukti kebenaran Rasulullah SAW yang justru ada di kitab-kitab mereka, kitab Taurat dan Injil. Bukan hanya kitab Taurat yang dulu dan Injil yang dulu, tapi yang sekarang mereka pegang pun ada isyarat-isyarat akan datangnya seorang Nabi dan seterusnya. Sehingga Ibnu Qayyim menyusunnya dalam buku Hidayatul Hayara Fi Ajwibatil Yahudi wa Nasara, yang maknanya bimbingan bagi orang-orang yang masih bingung, sebagai penjelasan untuk Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara tentang kebenaran Islam yang ada di sisi mereka sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada mereka ke dalam Islam. Nah, ya, baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, ya, mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya kita serahkan kepada Ustaz Duna. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين. Pendengar Radio Indosiar yang kami hormati, kita masih membahas dialog antara seorang Muslim dan seorang Yahudi tentang makna ikhwah, makna saudara. Sudah kita baca mukaddimahnya, bahwa disebutkan di dalam kitab mereka, kitab Yahudi dan kitab Nasrani, ada kalimat uqimu li bani Israel min ikhwatihim. Kami akan tegakkan untuk bani Israel dari saudara-saudara mereka. Maksudnya akan tegakkan seorang rasul dari saudara bani Israel. Sehingga Muslim mengatakan kepada Yahudi tadi, kalau saudara Yahudi tidak lain kecuali orang-orang Arab. Dan kalau orang-orang Arab, berarti tidak lain rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena Yahudi dari turunan Ishak, sedangkan Arab dari turunan Ismail. Ismail dan Ishak bersaudara. Dari turunan Ishak, Ya'qub, dari turunan Ya'qub, Israel, Bani Israel. Maka saudara Bani Israel tidak lain kecuali turunan Ismail. Saya ulangi. Saudara dari Bani Israel berarti turunan Ya'qub, turunan Ishak. Saudaranya siapa? Dari kalangan turunan Ismail. Turunan Ismail itu Arab. Berarti ini ucapan yang ada dalam kitab mereka, kami akan tegakkan dari saudara Bani Israel, yaitu Arab, seorang Rasul. Siapakah Rasul yang diutus dari kalangan Arab kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Faqala lahu al-Yahudi. Ternyata Yahudi menjawab, fa indakum fil Quran. Di kitab kalian juga dalam Quran ada bahasa seperti itu. Wa ila Madyan akhahum Syu'aib. Kepada Madyan saudara mereka Syu'aib. Wa ila Adin akhahum Huda. Dan kepada suku Ad saudara mereka Nabi Hud. Wa ila Samud, dan kepada kaum Samud saudara mereka Salihah. Ternyata saudara mereka artinya dari kalangan mereka. Ila Madyan, kepada suku Madyan saudara mereka, maksudnya saudara dari kalangan suku Madyan yaitu Syu'aib. Kepada kaum Ad saudara mereka sendiri dari suku mereka yaitu Hud. Kepada Samud saudara mereka sendiri dari suku mereka sendiri Saleh. Wal Arab, dan biasa orang Arab berkata, ya akha bani Tamim lil wahid minhum. Biasa mereka mengatakan saudara bani Tamim, maknanya satu orang saudara dari kalangan bani Tamim. Demikian pula ayat di kitab kami mengatakan uqimu li bani Israel min ikhwatihim. Kami tegakkan dari saudara Bani Israel, dari saudara mereka. Artinya saudara mereka dari kalangan Bani Israel. Itu jawaban Yahudi. Jadi saudara mereka, saudara Madyan, artinya satu orang dari suku Madyan. Saudara mereka dari kaum Samud, maksudnya saudara dari suku Samud. Demikian pula kalimat uqimu li bani Israel min ikhwatihim, kami tegakkan untuk bani Israel dari saudara mereka. Yani saudara mereka satu orang dari suku bani Israel. Gimana jawabnya? Qala al-Muslim, berkata sang Muslim, al-farqu bainal mawdi'aini zahir. Perbedaannya dari dua ucapan yang ada di Quran dan yang ada di kitab kalian sangat tampak perbedaannya. Fainahu minal muhali an yuqal inna bani Israel ikhwatu bani Israel. Tidak mungkin bani Israel adalah saudara-saudara bani Israel. Tidak mungkin akan diucapkan, dan tidak mungkin masuk akal kalau dikatakan saudara-saudara bani Israel adalah bani Israel. Wa bani Tamim ikhwatu bani Tamim. Bani Tamim adalah saudara-saudara bani Tamim. Bani Hashim adalah saudara-saudara Bani Hashim. Itu enggak bisa dipaham secara akal. Hadza ma la yuqal fi lughati ummatin minal umam. Kata sang Muslim tadi, ini tidak bisa masuk di akal dalam bahasa apapun, umat manapun. Bi khilafi qawlika, berbeda kalau engkau katakan Zaidun akhu Bani Tamim. Zaid adalah saudara dari Bani Tamim. Perhatikan perbedaannya. Barakallahu fikum. Sangat jelas perbedaannya. Kalau Zaid saudara dari Bani Tamim, artinya Zaid ini salah satu orang dari saudara Bani Tamim. Karena disebutkan satu orang saja. Seperti saudara mereka Syu'aib, saudara mereka Samud, saudara mereka Ad, yang disebut satu orang dari kalangan suku tersebut. Maka boleh pakai kata saudara Bani Tamim. Tetapi kalau saudara-saudara dari seluruh Bani Israel adalah saudara-saudara dari Bani Israel, itu enggak dipaham. La yuqal, tidak masuk akal. Kalau satu, Zaidun akhu Bani Tamim, satu orang. Zaid adalah saudara dari Bani Tamim. Hud adalah saudara dari kaum Ad. Saleh adalah saudara dari kaum Samud. Ay wahidun minhum, maknanya satu dari mereka. Silakan rujuk kembali dalam ucapan di kitab kalian, wahai Yahudi. Lihatlah kalimat dari kitab kalian. Apakah susunan katanya seperti itu? Satu dari satu kaum? Tidak. Kalimatnya jamak dengan jamak. Jumlah dengan jumlah. Uqimu li bani Israel min ikhwatihim. Kami tegakkan untuk seluruh bani Israel, orang-orang dari bani Israel. Gimana nyambung? Gak cocok. Kalau saudara-saudara Bani Israel, pasti selain Bani Israel. Karena di sini tidak mufrad tapi jamak. Bentuknya bentuk banyak. Ikhwatihim, ikhwa itu bentuk jamak dari akhu. Akh satu, ikhwah banyak. Fahuwa akhuhum fin nasab. Adapun kalau kalimat tadi, saudara mereka Hud, saudara mereka Syu'aib, saudara mereka Saleh, maka maknanya satu dari kaum tersebut. Yani saudara mereka dari nasab. Tetapi kalau dikatakan saudara kaum 'Ad dari kalangan kaum 'Ad, enggak bisa dipaham. Kok kaum 'Ad saudara kaum 'Ad? Wa Samud akhu Samud, Samud saudara Samud. Atau Madyan akhu Madyan, lakana naqsan. Maka itu ucapan tak terpahami. Artinya kurang dipaham. Wa kana nadhiru qawlika Bani Israel. Dan itu sama mirip dengan ucapanmu Bani Israel, saudara dari Bani Israel. Atau saudara Bani Israel, yaitu Bani Israel. Tidak bisa dipaham. Tetapi ikhwatu Bani Israel, saudara-saudara dari Bani Israel, kaum banyak jumlahnya, bukan satu, yang merupakan saudara Bani Israel. Siapa? Fa'atibaru ahadil mawdi'aini bil akhar khata'un sarih. Maka dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, antara apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada dalam kitab kalian, tidak tepat. Karena konteksnya berbeda. Di dalam ayat-ayat tadi, saudara mereka Hud, saudara mereka Ad, saudara mereka Saleh, saudara mereka Nabi Fulan, saudara mereka. Itu bisa dipaham. Tetapi yang ada di kitab kalian tadi, ikhwatu Bani Israel, saudara-saudara dari suku Bani Israel. Siapa? Masa Bani Israel sendiri? Saudara-saudara mereka dari kalangan Bani Israel, saudara-saudara Bani Israel. Saudara-saudaranya Bani Israel berarti suku yang lain yang merupakan saudaranya dari puncak yang sama, yaitu dari saudara turunan Ismail, karena mereka sama-sama dari Ibrahim alaihi salam. Qala al-Yahudi, Yahudi berkata lagi, faqad akhbara annahu sayuqimu hadha an-nabiyya li bani Israel wa Muhammad innama uqima lil Arab wa lam yuqim li bani Israel. Yahudi membantah lagi. Tetapi dikhabarkan di sini, di dalam kitab kami tadi, akan ditegakkan nabi tadi untuk Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bukan untuk Bani Israel, untuk Arab. Lam yuqim li Bani Israel, bukan menegakkan untuk Bani Israel. Fahadha al-ikhtisas yushir bi annahu mab'uthun ilayhim la ila ghairihim. Maka pengkhususan ini, kalimat li Bani Israel, menunjukkan diutusnya Nabi tersebut khusus untuk Bani Israel, bukan untuk umum. Qala al-Muslim. Dijawab lagi oleh seorang Muslim. Oleh Muslim tersebut. Hada min dalailil sidqihi. Bahkan itu menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Fa'innahu da'anahu Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila ahlil ard. Karena Nabi Muhammad SAW selalu mengulang-ulang kalimat, bahkan dengan ayat, bahwa aku diutus untuk seluruh manusia. Ila nasi kafah. Aku diutus ila ahlil ardi. Untuk seluruh penduduk bumi. Dan itu keistimewaan Nabi terakhir yang disebutkan dengan sekian banyak bukti bahwasanya Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Artinya, Arabahum wa ajamahum. Arabnya dan ajamnya. Yahudinya dan Nasraninya, ahli kitabnya dan juga umminya. Ummi itu tidak baca, tidak menulis, yang tidak mendapat kitab. Sedangkan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Yutusila ahli al-ardi kitabiyihim wa ummiyihim. Kitabi yang mendapatkan kitab, ummi yang tidak membaca, tidak menulis. Walasallahu fit Taurah ala annahu yuqimuhu lahum li'alla yadhunnu annahu mursalun ilal Arab. Sedangkan berita yang ada dalam kitab Taurat, berita yang ada dalam kitab Injil, akan datang seorang nabi untuk Bani Israel, untuk mengingatkan kepada mereka bahwa nanti nabi yang akan datang walaupun diutus dari saudara kalian bukan dari Bani Israel tapi di luar Bani Israel, tetapi untuk kalian juga diingatkan bahwa nabi tersebut untuk kalian juga. Li'alla yadhunnu annahu mursalun ilal arabi khassah. Agar jangan dikira nabi tersebut hanya diutus untuk orang Arab saja. Wal ummiyina khassah, untuk orang ummi secara khusus. Tidak. Akan diutus oleh Allah untuk kalian. Artinya untuk Bani Israel juga. Wasyai'u yukhassu bidzikri lihajatil mukhatab. Dan biasa kalimat pengkhususan itu diucapkan lihajah, untuk satu keperluan. Al-mukhatab, untuk keperluan orang yang diajak bicara. Ila dzikrihi, agar mengingat. Li'alla yatawahamu as-sami' annahu ghairu murad. Agar jangan disangka dengan keliru oleh pendengar bahwa itu bukan dimaksud. Bilafdil 'am, dengan lafaz yang umum. Wala dakhila fi, dan dikira mereka enggak masuk di dalamnya. Akan diutus dari orang-orang selain Bani Israel, tetapi masih saudara dari Bani Israel, yaitu Arab. Masih saudara karena mereka dari Nabi Ishaq, sedangkan Ismail Arab dari Nabi Ismail, sedangkan Ishaq dan Ismail bersaudara, sama-sama anaknya Ibrahim alaihissalam. Walid tanbih ala anna ma adahu aula bihukmih walighairi dhalik. Tetapi itu diucapkan litanbih, untuk mengingatkan. Anna ma adahu aula bihukmih, bahwa yang selainnya lebih utama lagi untuk didakwahi. Maksudnya karena diutusnya saja dari Arab, ya pasti untuk orang Arab juga, pasti untuk orang yang lain juga. Hanya saja Bani Israel disebut supaya mereka sadar bahwa itu walaupun dari kalangan Arab, tapi untuk kalian juga. Karena Nabi terakhir ini am, sifatnya umum. Linnasi kafah, untuk manusia seluruhnya. Wali ghairi dhalika minal maqasid, dan lain-lainnya dari tujuan-tujuan pembicaraan. Sehingga disebutkan nuqimu li bani Israel, akan ditegakkan seorang nabi dari saudara-saudaranya Bani Israel. Dari saudara-saudaranya Bani Israel berarti bukan Bani Israel, tetapi untuk kalian juga, sehingga disebutkan dengan li bani Israel. Fakana fi ta'yin bani Israel bidzikri izalatun liwahmin man tawahhama annahu mab'utsun ila al-arab khassah. Maka ta'yin Bani Israel disebutkan secara khusus Bani Israel untuk mengingatkan dan menegur orang yang salah paham. Jangan dikira nabi tersebut khusus diutus untuk orang Arab saja. Tidak. Juga untuk Bani Israel. Waqad qala ta'ala, dan Allah juga sudah berfirman di dalam Al-Quran. Litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Agar engkau memberikan peringatan, wahai Nabi, kepada satu kaum yang Allah belum utus pada mereka seorang pemberi peringatan sebelummu. Artinya, Nabi yang diutus tadi, Allah katakan agar engkau mengutus, agar engkau memperingatkan umat yang belum pernah ada Nabi di tengah mereka. Siapa itu? Arab. Nah, apakah ini khusus untuk orang Arab? Tidak. Sama seperti tadi, kami utus kepada Bani Israel karena agar Bani Israel jangan mengira bahwa mereka tidak termasuk di dalamnya. Demikian pula ketika orang Arab mendapatkan seorang nabi, agar engkau memberikan peringatan pada umat yang belum ada nabi sebelumnya, yaitu orang Arab. Apakah khusus? Bukan. Untuk mengatakan pada kalian, jangan lupa, ini untuk kalian. Falau amkanaka an tadhkur anhu annahu da'a annahu rasulun ila al-arab khasala kana dhalika hujjah. Kalau saja kalian bisa dapati satu ucapan dalam Quran atau di dalam hadis yang menunjukkan bahwa agama ini, agama Islam ini khusus untuk orang Arab. Kalau ada, maka itu bisa jadi hujjah. Tetapi tidak ada. Selalu kalimatnya ilan nasi kafah, untuk seluruh manusia. Dan selalu panggilannya, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. atau ya ayuhalladzina amanu, ya ayuhalladzina amanu. Qala al-Arab, dikatakan fa amma waqad nataqa kitabuh wa arafa al-khass wal 'am, dan sudah disebutkan dalam kitabnya Al-Qur'an dan sudah dikenali oleh orang khusus maupun orang umum, artinya semua orang tahu, bi annahu da'a annahu mursalun ila bani Israil wa ghairihim, bahwa nabi tersebut mengikrarkan dirinya mendakwahkan untuk seluruh manusia, ila bani Israil wa ghairihim, untuk bani Israil dan untuk selain bani Israil, fala hujjata lak, maka enggak ada hujjah bagimu wahai Yahudi. Masih berkata lagi Yahudi, masih ngeyel. Qala al-Yahudi, berkata sang Yahudi, inna aslafana minal Yahud kullahum ala annahu da'a dhalika, walakin al-Aisawiyah minna taj'umu annahu nabiyul Arab khassah, walasna naqulu biqawlihim, thumma altafata ila Yahudiin ma'ah faqala nahnu qad jara sya'nuna 'ala al-yahudiyyah wa tallahi ma adri kayfa at-takhallus min hadha al-arabi. Berkata sang Yahudi, sesungguhnya pendahulu-pendahulu kami dari kalangan Yahudi seluruhnya juga mengakui hal itu, mengakui bahwa nabi yang akan datang untuk seluruh manusia, walakin al-aisawiyyah, tetapi pengikut Isa, maksudnya Nasrani, pengikut Nabi Isa, di tengah-tengah kami menganggap bahwa nabi tersebut hanya nabi orang Arab. Walasna naqulu biqaulihim, sedangkan kami tidak sependapat dengan mereka. Pengikut Isa yang mengaku-ngaku pengikut Isa mengatakan nabinya orang Arab, khusus untuk orang Arab. Padahal kami dan pendahulu-pendahulu kami sejak dulu menyatakan nabi yang akan datang adalah untuk seluruh manusia. Lasna naqulu biqaulihim, kami tidak sependapat dengan ucapan mereka. Thumma altafata ila yahudin ma'ah, kemudian sang Yahudi ini menengok kepada Yahudi yang lain sambil berkata, nahnu qad jara sya'nuna 'ala al-yahudiyyah, kami telah berlangsung dan telah berjalan urusan kami di atas keyakinan Yahudi. Wa tallahi ma adri kaifa takhallus min hadzal 'arabi, sungguh demi Allah, aku tidak tahu bagaimana kita bisa lepas dari orang Arab ini. Illa annahu aqallu ma yajib alaina an na'khud bi anfusana an-nahi an dhikrihi bisu, hanya saja paling sedikit kami memang mendapatkan bimbingan, kami mendapatkan petuah dari pendahulu-pendahulu kami, dan kami berpegang untuk diri-diri kami sendiri bahwa kami dilarang untuk menyebutnya dengan kejelekan, dilarang untuk mencerca orang-orang Arab atau nabinya orang Arab, dan kami meyakini memang nabinya untuk umum, untuk seluruh manusia. Yang mengatakan bahwa nabi tersebut khusus untuk orang Arab hanya Isawiyah, Isawiyah pengikut Nabi Isa, kata dia, kata Yahudi tadi. Qala Muhammad ibn Sa'ad fi at-Tabaqat, berkata Muhammad ibn Sa'ad di dalam kitab Tabaqat, haddathana Ma'an ibn Isa qala haddathana Muawiyah ibn Salih an Abi Farwah an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sa'ala Ka'b al-Akhbar, bahwa Ibn Abbas pernah bertanya kepada Ka'b al-Akhbar, kaifa tajid na'ta Rasulullah sallam fi Taurat, pernah ditanyakan oleh Ibn Abbas, wahai Ka'b al-Akhbar, karena dia membaca kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Nasrani. Wahai Ka'b al-Akhbar, apa yang kamu dapati di dalam kitab Taurat tentang berita kenabian yang akan datang? Dijawab oleh Ka'b al-Akhbar, najiduhu, kami dapati dalam kitab Taurat, namanya Muhammad ibn Abdullah, mauliduhu bi Makkah, yang akan lahir di Mekkah, wa muhajarahu ila Tabah, hijrahnya ke Tabah, Tabah nama lain Madinah, wa yakunu mulkuhu bisyam, dan kekuasaannya akan merambah sampai ke Syam, laisa bifahashin wala sakhab, tidak memiliki perangai yang jelek, wala sakhab, dan tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, dan tidak kasar, bukan yang menjerit-jerit di pasar. Wala yukafi as-sayyi'ah bis-sayyi'ah, dan dia tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yasfah, tetapi dia memaafkan dan memaklumi. Perhatikan, Ka'bul Akhbar membaca kitab Taurat. Dan dia berkata, aku dapati Nabi yang akan datang dengan namanya Muhammad anak Abdullah, yang akan lahir di Mekkah dan akan hijrah ke Madinah. Kekuasaannya sampai ke Syam. Barakallahu fikum. Dan inilah sebabnya mengapa Yahudi ada di Madinah. Kalau bukan karena ini, ngapain Yahudi ada di Madinah? Mekah dan Madinah itu Jaziratul Arab. Jaziratul Arab artinya itu tanahnya orang-orang Arab. Yahudi di Syam sana, jauh. Di Palestina dan sekitarnya sana. Tetapi mereka datang sampai ke Madinah. Limadha? Pertanyaannya mengapa? Karena berita yang mereka dapatkan akan muncul Nabi di daerah Tandus yang banyak pohon korma. Mereka dapati Mekah dan Madinah. Dan mereka melihat ciri-ciri Madinah, inilah tempat hijrahnya Nabi yang akan datang. Maka mereka menunggu. Oleh karena itulah di Madinah banyak orang-orang Yahudi. Mau menyangkal apa lagi? Sudah jelas Yahudi berada di sana karena menunggu seorang Nabi. Ciri berikutnya, laisa bifahashin wala sakhab. Bukan orang yang kasar kata-katanya, bukan orang yang jelek mulutnya, dan bukan yang menjerit-jerit di pasar-pasar. Bukan. Wala yukafi sayyi'ah bisayyi'ah, dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan yang sama, tetapi ya'fu, tetapi memaafkan. Wa yasfahu. Ini sangat-sangat-sangat pas, persis ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya namanya dan negerinya dan tempat lahirnya, tempat hijrahnya. Bahkan kalimat la fahash wala sakhab itu ada yang semakna dalam Quran. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan fadd min hawlik. Kalau engkau orang yang kasar dan keras hati, niscaya manusia akan lari darimu. Artinya Rasulullah SAW tidak fahash, tidak sakhab. Ditambah lagi, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, ada juga dalam Quran. Allah turunkan wahyunya kepada nabinya, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Wa qala Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi, haddathana al-Hasan ibn Rabi', qala haddathana Abu al-Ahwas عن الأعمش عن أبي صالح قال قال كعب نجد مكتوبا في التوراة. Berkata Ka'ab, Ka'bul Akhbar, kami dapati tertulis dalam kitab Taurat. Kami dapati tertulis dalam kitab Taurat, Muhammadun Rasulullah, la faddun wala ghalidun. La faddun wala ghalidun. Ini malah dalam riwayat ini lafaznya persis sama dengan ayat tadi. Wa in kunta fadhan ghalidha. Kalau engkau memiliki sifat fadh dan ghalidh, dan faddu min hawlik, mereka akan lari darimu. Maknanya engkau tidak fadh, tidak ghalidh. Dan itu yang tertulis di dalam kitab Taurat sebagaimana riwayat Ka'bul Akhbar. Kami dapati tertulis dalam kitab Taurat, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La fadha wala faddun wala ghalidh. Tidak keras dan kasar hati. Tidak kasar dan keras hati. Wala sakhabun bil aswaq. Bukan yang menjerit-jerit di pasar-pasar. Yang menjerit-jerit di pasar-pasar itu kalau zaman sekarang tukang obat ya. Tetapi di zaman dulu, di zaman ketika itu, yang menjerit di pasar-pasar adalah penyair-penyair. Dia akan membuat panggung atau membuat satu tempat yang tinggi. Dia berdiri di atasnya, kemudian berbicara dengan keras agar didengar oleh suara manusia, oleh seluruh manusia. Memuji seseorang, mencerca seseorang. Memuji seseorang agar mendapatkan imbalan. Akan dilempar uang emas, akan dilempar uang perak. Mencerca seseorang agar diberi keuntungan oleh musuhnya. Dia tahu nih, orang kaya ini musuhnya fulan. Maka musuhnya ini dicerca. Mereka tidak akan bisa mengalahkan suku ini. Mereka itu rendah, begini-begini. Nanti orang yang tadi, yang merasa dibela, memberikan uang. Itu sakhal bil aswaq. Sedangkan Rasul tidak demikian. Wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ah, dan tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfir, tetapi memaafkan, mengampuni, memaklumi. Wa ummatuhu alhamaduna, sedangkan umatnya adalah yang selalu memuji Allah. Yukabbiruna Allah ala kulli najdin, yang mereka selalu membesarkan Allah, mengagungkan Allah di seluruh penjuru. Wa yamaduna fi kulli manzilah, mereka memujinya di setiap tempat. Wa yataziruna ala ansafihim, dan cirinya mereka ini yataziruna ala ansafihim, memakai kain di tengah betis, setengah betis. Subhanallah. Sudah ada di dalam kitab Taurat, ciri umat Islam adalah pakaiannya setengah betis. Tidak isbal. Tidak melampaui mata kakinya. Yatawadda'una ala atrafihim, dan mereka biasa mencuci ujung-ujung tangan dan kakinya. Maksudnya berwudu. Munadihim yunadi fi jawis sama, mereka memanggil dari tempat yang tinggi di ufuk-ufuk langit. Ini memanggil dengan hayya 'alas-salah begitu. Safuhum fil qitali wa safuhum fil salati sawa. Barisan mereka dalam perang dan barisan mereka dalam salat sama. Masyaallah. Ini juga ciri-cirinya. Berbaris rapi di dalam salat dan berbaris rapi di dalam perang. Berbaris rapi dalam sholat, kalian sudah paham. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf min tamamil shalah. Ya kan? Tapi berbaris dalam perang. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanul marsus. Allah cinta kepada mereka-mereka yang berperan di jalannya, yang berperang di jalannya. Saffan, dengan berbaris-baris rapi. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang tersusun. Itu tertulis ternyata dalam kitab Taurat. Barisan mereka dalam perang dan barisan mereka dalam salat sama. Dawiyun kadawiyun nahl mauliduhu bi Makkah. Disebutkan dawiyun kadawiyun nahl, dia tersusun seperti tersusunnya pohon-pohon kurma, berbaris dengan rapi. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Makkah. Muhajirahu bi Tabah, ahijrahnya ke Tabah. Wa mulkuhu bi Syam, dan kekuasaannya sampai ke Syam. Naqtahi bi al-qadr barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Ya, demikianlah para pendengar di manapun Anda berada, pembahasan dari kitab Hidayatul Hayra yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad bin Marasul Hafidzullah Ta'ala, ya, dan berkaitan dengan dialognya atau dialog religi, ya, antara Muslim dengan Yahudi, ya. Masya Allah, pembahasan yang menarik dan bagus sekali ini, ya. Barakallahu fikum. Dan kita tutup acara dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.